السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. شكر kita yang tak terhingga kepada Allah Rabbuna Jalla Fi'ula, yang senantiasa memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Allah Rabbul Alamin senantiasa perintahkan kita untuk berbekal dengan ketakwaan menuju alam akhirat yang kekal abadi. Kenapa? Fa'ina khairudzadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, hari rayanya umat Islam di dalam sepekan setelah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, di mana kaum muslimin berkumpul dari berbagai penjuru di rumah Allah Ta'ala, berangkat dengan keimanan dan ketakwaan, berangkat dari keyakinan kepada hari akhirat yang mendalam, dan keimanan kepada Allah yang betul-betul terlahir dari dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau berdakwah di kota Makkah al-Mukarramah, di mana beliau dilahirkan di bumi tercinta ini, berdakwah di sana sampai sekitar 8 dan 9 tahun, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah, mengajak manusia meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mengajak manusia untuk cinta yang mendalam kepada Allah dan hari akhirat. Namun sejauh itu pula, Allah Ta'ala baru takdirkan orang-orang yang hanya mengikuti Nabi, mengikuti petunjuk Al-Haqa, hanya kisaran, hanya sekitar 153 orang. 153 orang. Kisaran 8 sampai 9 tahun. Dari 153 orang ini, 83 orang hijrah ke negeri Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Adapun yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan keimanannya. Dan memang yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal kepada para sahabatnya, yang ditancapkan dengan tancapan kokoh, adalah keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada hari akhirat. Kita sudah sama tahu bagaimana keluarga Yasir disiksa oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir. Kita semua tahu bahwa wanita yang pertama syahidah di dalam Islam adalah Sumayyah dengan siksaan yang teramat sangat, dengan siksaan yang kita barangkali tidak sanggup melihatnya. La haula wala quwata illa billah. Hari demi hari dakwah Rasul terus bergulir, yang 80 sekian orang itu senantiasa berada dalam penindasan demi penindasan. Allahu Akbar. Sampailah satu hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan bahwa dakwah di kota Mekah Al-Mukarramah memang teramat sangat sulit dengan watak dan keadaan masyarakatnya. Maka Rasul pun melihat bumi mana lagi tempat beliau akan berdakwah. Asal dakwah gemilang, tak peduli nyawa melayang. Dimanapun bumi Allah terbentang, dakwah akan Rasul hantarkan ke sana. Pergilah Rasul ketika itu ke kota Taif, sekitar 60 kilometer dari kota Mekah Al-Mukarramah. Hari ini kota Taif adalah kota yang sangat indah di sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun masuk sebelum subuh ke kota Taif. Dan ternyata begitulah dakwah, penuh dengan rintangan. Musuh menghadang, rintang menghalang. Dan ternyata kadang yang Allah takdirkan musuh dakwah tersebut adalah bukan orang lain, tapi dari kalangan keluarga-keluarga sendiri. Abu Lahab tampil terdepan menghadang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai Muhammad ini menyebarkan dakwahnya. Maka ia pun provokasi orang-orang, ia pun kejar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai masuk ke kota Taif. Dan di saat itulah Abu Lahab pun berhasil mempropaganda, menghasung orang-orang kufar untuk berbuat aniaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengambil bebatuan, mengambil senjata, melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang menyakitkan Nabi, di mana kaki Nabi yang mereka lempar agar Nabi tidak bisa berjalan lagi melanjutkan dakwahnya ke kota Taif. Allahu Akbar. Nabi tak peduli, Nabi tak hiraukan, karena yang beliau bawa adalah la ilaha illallah. Beliau bukan mengajak manusia kepada harta benda, bukan ingin populer, bukan ingin jadi seorang raja, tidak. Tapi menyelamatkan manusia dari peribadahan kepada patung-patung menuju Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam dan jagat raya. Mengajak manusia untuk meninggalkan cinta kepada dunia yang fana, yang melenakan, menuju hari akhirat, cinta kepada hari akhirat yang sungguh sangat menakjubkan keindahannya. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang melempari Nabi adalah suku Thaqif. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terduduk, terjatuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Terjatuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan di saat itulah Nabi pun mengadu kepada Rabb-nya, sesungguhnya dakwah ini bukanlah milik kita. Sesungguhnya agama ini bukanlah milik kita. Allah yang ciptakan, Allah yang turunkan, dan Allah pasti akan jaga. Maka Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengadu kepada Sang Pencipta, mengadu kepada Allah Rabbul Alamin, sumber dakwah al-haq ini. Beliau pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kemana engkau arahkan kaki? Adakah satu masa depan yang cemerlang? Ataukah perjuangan ini adalah perjuangan yang memang tidak merusak hubungan antara diriku dengan dirimu?" Maka di saat-saat yang seperti itu, Nabi mengeluh, bukan mengeluh, mengadu kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bagaimana keadaan dakwahnya. Di saat itulah turun Jibril alaihi salam. Jibril turun alaihi salam tak seorang diri, bersama malaikat penjaga gunung. Di saat itulah Jibril berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, bersama saya ada malaikat penjaga gunung." Dua orang malaikat. "Jika engkau inginkan kaummu ini akan ditimpakan azab, akan diperintahkan dua malaikat ini dengan gunung Taif dan gunung Mekah untuk membalikkan gunung tersebut dan mereka porak-poranda, mereka akan binasa. Ataukah engkau di saat itu senantiasa bersabar, senantiasa bersabar?" Allahu Akbar. Nabi pun pilih jalan kesabaran. Nabi pun pilih jalan kesabaran dengan satu harapan, semoga nanti akan keluar dari rahim-rahim mereka, dari bumi Taif ini, orang-orang yang akan mendakwahkan dakwah Islam, yang akan tegar di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa yang diharapkan Nabi tercinta di kemudian hari, Allah Ta'ala kabulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak pelajaran berharga dari kisah ini. Demikianlah gambaran bagaimana potret dakwah, tantangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah al-Mukarramah. Belum lagi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaikot. Sebagian pakar sejarah menyebutkan sekitar 3 tahun. Diintimidasi. Tidak boleh masuk makanan ke tempat mereka. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan makan dengan dedaunan-dedaunan yang ada. Sampai istri tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra, Khadijah, itu jatuh sakit. Dan ternyata sakit Khadijatul Kubra inilah yang membawa beliau meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Utsman bin Affan, menantu Nabi yang ada di negeri Habasyah ketika itu, mendengar penuh kesedihan dengan anak tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya Khadijatul Kubra telah meninggal. Begitulah perjuangan dakwah Nabi. Atas perintah Allah Ta'ala, setelah sekitar 13 tahun Rasul berdakwah di kota Mekah, mendakwakan dakwah tauhid, menanamkan akidah yang mendalam di dada-dada kaum muslimin. Rasul pun dengan izin Allah Ta'ala, dengan perintah Allah Ta'ala, pun pergi meninggalkan kota Mekah dengan sejarah yang sangat menakjubkan, dengan perjuangan yang sungguh sangat indah untuk dikenang oleh para mujahidin, oleh pejuang-pejuang dakwah. Nabi berjalan. Kita sudah tamat tahu bagaimana perjuangan Nabi karena orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi di malam itu. Nabi pun bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Thur. Allahu Akbar. Sejenak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak, beliau pun membalikkan badannya ke kota Mekah. Lalu ketika beliau menoleh ke kota Mekah, wahai kota Mekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah bumi yang paling kucintai di muka bumi. Tempat kelahiran Nabi. Kalaulah bukan karena kaumku menyakiti kita, kalaulah bukan karena kaumku menganiaya aku, aku tak tinggalkan engkau. Allah Akbar. Allah Akbar. Nabi berjalan bersama para sahabatnya ke kota Mekah, kota Madinah Al-Munawwarah, yang ketika itu bernama Yathrib. Allahu Akbar. Dan ternyata di kota Madinah dakwah telah dimulai. Dan kaum muslimin imannya telah berseri-seri di sana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, bahkan sebelum datang sudah ditunggu-tunggu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tampak, betul-betul berkerumunan mereka, sampai-sampai wanita-wanita pingitan yang selamalah, yang sehari-harinya tinggal dalam kamar, dalam rumah saja pun keluar. Mana Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sederetan anak-anak seperti Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Ia pun melihat, mana Nabi. Allahu Akbar. Setiba di sana, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi membangun usaha? Apakah Nabi membangun yang lain? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang beradab lagi mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Abu Ayyub Al-Ansari menerima Nabi dan mengajak Nabi tinggal di rumahnya. Singkatnya dari kisah dan kemuliaan yang didapatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Awalnya Abu Ayyub Al-Ansari, karena rumahnya bertingkat, ia tinggal di atas dengan istrinya. Ia senantiasa berjalan menepi-nepi, tidak di tengah. Sekira di mana Nabi SAW tidak berada di sana, dia berjalan di sana. Dia khawatir di mana ia berjalan sementara Nabi berada di bawahnya. Allahu Akbar. Ia pun juga sungkan, merasa berat. Ia pun sampaikan kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk pindah ke atas. Demikian adab seorang sahabat. Setelah beberapa hari, Nabi dengan para sahabat pun melihat di mana tanah tempat dibangun Mambaul Khair, tempat akan dibangun sumber peradaban, sumber keimanan. Allahu Akbar. Maka di sanalah pun mulai dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba. Allahu Akbar. Masjid Quba ini ya ikhwan, ada sekitar 5 km dari kota Madinah dulu. Sekarang sudah hampir termasuk bagian dari sana. Allahu Akbar. Nabi bangun. Allahu Akbar. Dengan bangunan yang sederhana. Dengan bangunan yang sederhana. Akan tetapi Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa masjid ini adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Di mana Allah Ta'ala berfirman, menyebutkan di dalam surat Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Inilah masjid yang sungguh dibangun di atas ketakwaan. Allahu Akbar. Para sahabat berlomba-lomba datang ke masjid itu, memakmurkan masjid. Karena di mana Allah Rabbul Alamin telah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, hanya saja orang-orang yang akan bisa memakmurkan rumah Allah adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, memiliki keyakinan yang mendalam kepada Allah dan kecintaan yang mendalam kepada negeri akhirat. Allahu Akbar. Berbicara sedikit tentang Masjid Quba, ia adalah masjid di dalam Riwayat Bukhari disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yati Masjid Quba, di mana Nabi datang ke Masjid Quba kullu sabtin, pada setiap Sabtu. dalam keadaan berjalan atau berkendaraan. Beliau cinta kepada masjid. Setelah Masjid Nabawi juga sudah ada, beliau pun mengunjungi. Dan di dalam riwayat lain seperti Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Albani juga mensahihkannya. Di mana salat di Masjid Quba seperti apa? Pahalanya as-salatu fi Masjid Quba ka umratin. Salat di Masjid Quba pahalanya bagaikan seperti orang yang umrah. Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian pergi salat di Masjid Quba, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang umrah. Oleh sebab itulah kira orang-orang yang pergi umrah, maka ada sunnahnya juga untuk pergi berziarah ke Masjid Quba. Allahu Akbar. Saudaraku yang kucintai kepada Allah, inilah masjid yang pertama dibangun Rasul. Kemudian yang Rasul bangun lagi setelah itu apa? Singkatnya, Rasul pun bangun Masjid Nabawi lagi. Allahu Akbar. Di sanalah sumber peradaban. Di sanalah sumber kejayaan. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah yang singkat ini? Saudaraku yang kucintai kepada Allah, kalau kita mau belajar dari bagaimana cara dakwah Nabi, manhajnya Nabi fi dakwah ila Allah, fi tarbiyah, Allahu Akbar. Ini satu perkara yang luar biasa. Ternyata Masjid Quba dibangun, masjid yang pertama didirikan, jemaah banyak di sana, masjid jami'. Seperti disebutkan oleh Imam Al-Allama Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, bahwa Masjidil Haram adalah awal masjid wudi'an. Awal masjid yang dibangun di muka bumi. Adapun Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasul membangun masjid ini, ternyata di kota Mekah Al-Mukarramah yang dibangun oleh Nabi bukanlah bangunan-bangunan. Yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sarana. Yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah gedung-gedung nan tinggi. Cantik, indah, tak begitu. Tapi ternyata yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun adalah iman, akidah, keyakinan yang mendalam kepada Allah dan hari akhirat di dada-dada orang-orang yang akan memakmurkan masjid itu. Allahu Akbar. Barulah Nabi membangun masjid. Makanya manakala seruan hijrah telah datang, sahabat tak peduli lagi. Orang-orang yang beriman tak peduli lagi. Walau musuh menghadang, rintang menghalang, tak peduli, tak peduli. Asal dakwah gemilang di mana bumi Allah terbentang, orang beriman tak peduli itu. Falsafah kehidupannya. Allahu Akbar. Dan jika tahapan-tahapan ini tidak dilalui oleh kaum muslimin, maka akan terjadilah ketimpangan demi ketimpangan, kesalahan demi kesalahan di dalam membangun masjid, kesalahan demi kesalahan dalam dakwah. Jika yang diperhatikan adalah bangunan semata, bukan iman, akidah, orang-orang yang akan memakmurkan masjid, terjadilah kekeliruan. Saudaraku yang kucintai karena Allah, sepanjang sejarah perjalanan Nabi bersama masjid, ternyata masjid bukan hanya tempat salat Jumat, bukan pula tempat salat jamaah. La wallah, di mana masjid bisa dikatakan dengan kantornya kaum muslimin. Sumber semua urusan, sumber semua kemaslahatan. Tengoklah riwayat-riwayat yang menyebutkan. Misalkan di kala subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para jamaah, kepada para sahabatnya, beliau bertanya, siapa di antara kalian hari ini yang sakit? Mari kita jenguk. Siapa di antara kalian yang hari ini meninggal dunia? Mari kita selenggarakan jenazahnya. Lebih dari itu, ternyata masjid di zaman Nabi berfungsi sebagai menjalin rasa keceriaan, menjalin ukhuwah, di mana subuh mereka subuh yang bercahaya. Nabi setelah salat subuh kadang mendengarkan canda tawa para sahabat. Seperti dalam riwayat Jabir disebutkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat para sahabat tertawa dan mendengarkan tawa-tawa para sahabat. Ketika itu Nabi pun tersenyum-senyum. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun, ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Satu hari Jabir menceritakan bersama para sahabat yang lain, saya adalah orang yang paling beruntung di antara orang-orang yang menyembah patung terdahulu. Karena orang-orang yang menyembah patung yang lain tidak mendapatkan manfaat dari patungnya. Tapi saya, kata Jabir, saya buat patung saya dari tepung adonan roti. Setelah saya bentuk, setelah saya sembah, setelah saya berdoa di hadapan patung itu, menjadikan patung itu sebagai perantara kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, datang pula lah rasa lapar saya. Dan di saat itu pun, patung-patung itu pun saya ambil lagi, karena dia adonan roti. Makanan-makanan itu pun saya ambil lagi dan saya pun memakannya. Sahabat-sahabat pun tertawa mendengarkan cerita Jabir radhiyallahu ta'ala an. Mendengarkan hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum-senyum. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah hari-harinya setelah salat subuh bersama para sahabat. Allahu akbar. Setelah salat subuh, Nabi pun menunggu dan beliau tidaklah keluar masjid sampai hatta tatmu syamsu hasna, sampai terbit matahari dengan terang. Syuruq pun datang, matahari terbit. Makanya sebagian ainda ba'dil ulama ada dianjurkan salat sunat syuruq. Setelah itu Nabi pun pulang ke rumah, mengunjungi rumah istri-istri, menyapa istrinya dengan penuh canda, dengan sukaria, mengembirakan mereka. Rasul bertanya, adakah makanan kita hari ini? Jika ada, Rasul pun makan. Jika tak ada, maka Rasul pun mengatakan, saya berpuasalah hari ini. Rasul bukan miskin, tapi harta kekayaannya ia habiskan untuk umat. Sejenak setelah itu, di waktu-waktu duha itu, Rasul pun kembali ke masjid. Dan di sanalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan umatnya. Allahu akbar. Menyampaikan ilmu, menyampaikan tauhid, menyampaikan la ilaha illallah di masjid. Maka pantas Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi wanita yang seperti disebutkan oleh Imam Az-Zuhri, wanita yang paling alim yang ada di dunia. Dikumpulkan wanita yang alim-alim dibandingkan dengan ilmu Aisyah, belum sebanding. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha rumahnya dekat dengan masjid, dan dia mendapatkan pelajaran itu di saat Rasul menyampaikan pelajaran kepada kaum lelaki. Allahu Akbar. Waktu zuhur pun dekat, Rasul pun sedikit istirahat. Dalam beberapa riwayat disebutkan Rasul qailulah. Qailulah, di mana Rasul pernah menyatakan qilu fa inna syaitana la taqil. Qailulah lah kamu, istirahat siang, karena sesungguhnya setan tak istirahat siang. Allahu Akbar. Kadang setelah salat zuhur, ada pelajaran Rasul yang dia berikan kepada umat, kepada para sahabat. Dan kadang tidak, kadang istirahat. Demikianlah hari-hari Rasul di masjid. Setelah salat asar, Rasul mengunjungi para sahabatnya. Setelah maghrib, Rasul bercengkrama dengan anak istrinya. Demikianlah hari-hari Rasul. Kadang salat isya, Rasul akhirkan, sampai para sahabat pun menunggu dengan setianya. Allahu Akbar. Pelajaran apa bagi kita? Begitulah indahnya masjid bersama Rasul di zamannya. Hari ini, akankah masjid hanya untuk salat Jumat saja? PR besar buat kita. Ini pertama kali kita salat Jumat di masjid yang kita namai dengan Darul Quran, Rumah Al-Quran. Semoga ia melahirkan jamaah-jamaah yang tertanam pada diri-dirinya nilai-nilai Al-Quran. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang ahlak Rasul, maka Aisyah pun menyebutkan Rasul khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran, Rasul Quran yang berjalan. Semoga pun kita menapak tinas meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa zurriyatihi wa anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ja'al hadzal masjid ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal masjid ya rabbal alamin manba'al khair ya rabbal alamin, manba'as sunnah ya rabbal alamin, manba'al iman ya rabbal alamin, manba'al adab ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal makan mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al baladana hadza baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al baladana hadza baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al baladana hadza baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabb, kami memohon kepada, kami tahu setelah kekuatan iman yang ada di dada-dada para sahabat kepada Allah dan hari akhirat, maka kekuatan yang menjadikan mereka gemilang bersama la ilaha illallah adalah kekuatan ukhuwah, kekuatan persaudaraan. Ya, jadikan hati-hati kami bersaudara di atas iman. Jadikan hati kami bersaudara di atas tauhid ya Rabbana. Jadikan kami bukan hanya sekedar jamaah begitu saja. Apalah arti kami hadir salat jamaah tanpa ada nilai ukhuwah setelah itu, tanpa ada nilai tauhid setelah itu. Maka pantaslah Rasul menyebutkan mengqata as-saf qata Allah. Siapa yang memutuskan safnya, Allah putuskan persaudaraan, Allah putuskan keberkahan dalam hidupnya. Maka jadikan hidup kami berkah ya Allah. Hidup kami yang sekali ini ya Rabbul Alamin, kami hanya mau ya Rabbul Alamin, kami memohon kepadamu. Di saat dulu kami terlahir, kami menangis, tidak ada di antara kami yang tertawa, tapi orang-orang sekeliling kami pada tertawa, orang-orang sekeliling kami pada bersukacita. Maka jadikan kami beramal, mengamalkan tauhid, mengamalkan sunnah Nabi. Andai satu hari nanti, di saat-saat manusia pada menangis, menangisi kepergian kami, kami pun tersenyum indah kepada, kami berharap kepadamu ya Rabb, sebagaimana yang engkau panggil hambamu, ya ayyatuhan nafsul mutmain irji'i ila rabbiki radiyat mardi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau panggilkan jiwa yang tenang, engkau i'tiraf sebagai hamba, engkau persembahkan dan persilahkan pula masuk ke dalam surgamu dengan penuh kenikmatan, radiyat mardi, dalam keadaan rida dan diridu. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Inna Allah ya'murku bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'i, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladhikrullahi akbar.